jaga hubungnya cintaku cintamu. Coba melawan ombak yang retakkan, teguhnya janji untuk tetap setia padamu. Aku pun tak pernah mengerti semua, mengapa godaan tetap saja ada. Masa depan kita.